Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa'inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Walhamdulillahi ta'ala, pada tanggal 13 Ramadan malam ke-14 Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk berkumpul kembali untuk mengkaji kajian tafsir sore hari ini insyaallah. Bismillahi ta'ala wa taufiqihi. Yang insyaallah ta'ala masuk dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari yang kemarinnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-26. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara ilmu-ilmu yang ada dalam Islam, ilmu yang paling mulia untuk dipelajari adalah ilmu Al-Quran dan ilmu yang terkait dengan Al-Quran, seperti ilmu tajwid, qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, dan juga ilmu tafsir. Dan sebelum masuk pada ilmu tafsir, ada pelajaran usul tafsir, prinsip-prinsip, pokok-pokok dalam mempelajari tafsir. Barakallahu. Dan ini semuanya tentunya memerlukan untuk belajar bahasa Arab bagi kita yang ingin tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ta'allamul arabiyah fa innaha tazidu bil muru'ah pelajarilah bahasa Arab, karena mempelajari bahasa Arab itu akan menambah kewibawaan. Namun tentunya dibarengi dengan keikhlasan dan amal soleh. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita juga semuanya telah meyakini bahwasanya tidak ada sumber yang ada dalam Islam yang paling utama melainkan Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Dan Al-Quran menurut syariat maknanya adalah kalamullahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, ucapan Allah. Al-munazzal ala rasulihi wa khatimi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Al-Quran kalamullah diturunkan kepada rasulnya, penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, al-mabduhu bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, yang mana Al-Quran itu adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada nabi kita, yang didahului dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Barakallahu'alaikum. Baik. Dan dalam Al-Quran banyak sekali kandungan-kandungannya. Ada yang berisikan tentang hukum-hukum Islam. Ada yang berisikan tentang kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah sebelum umat-umat sebelum kita. Dan juga berisikan tentang nasihat-nasihat, tentang ibroh-ibroh, ungkapan-ungkapan, dan juga pembelajaran-pembelajaran. Dan itu semuanya banyak hikmah. Ya. Oleh karena itu, barakakum, di dalam Al-Quran terkandung pula hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan. Ya. Dalam Al-Quran ada banyak permisalan, yang mana dalam permisalan tersebut mengandung hikmah. Tidak ada yang mengimani permisalan tersebut, tidak ada yang mempercayai permisalan tersebut, melainkan hanya orang-orang yang beriman. Baik, oleh karena itu insyaallah ta'ala sore hari ini kita akan membacakan hikmah di balik permisalan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26, Inna allaha la yastahyi ayat riba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu, tidak segan-segan untuk memberikan sebuah permisalan berupa seekor nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, terkait permisalan apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka orang-orang yang beriman itu yakin dan mengetahui bahwasanya permisalan tersebut, perumpamaan tersebut, itu adalah perkara yang benar yang datang dari Rabb mereka. Ini orang yang beriman. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaqulun, mereka tidak beriman, namun mereka membantah dan mereka meremehkan, mengolok-olok dengan mengatakan, "Madza aradallahu bihadza masala?" Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dengan permisalan tersebut kebanyakan manusia dikarenakan mereka tidak mau beriman dengan permisalan tersebut. Wa yahdi bihi kafira, sementara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada kebanyakan orang yang lainnya yang mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap permisalan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah tidaklah menyesatkan kecuali menyesatkan orang-orang fasik. Ini adalah barakahikum firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Ikhwani wa qadifillah rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala akan lebih jelas ketika kita membaca tafsir barakahikum dan keterangan para ulama. Dalam tafsir Muyassar disebutkan, Inna Allah ta'ala la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu, tidaklah segan terhadap kebenaran. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Ummu Salamah. Tatkala itu ada seorang sahabiah yang bernama Ummu Sulaim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Pernah datang Ummu Sulaim kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, Ya Rasulullah, fahal alal mar'ati min guslin idah talamat. Wahai Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi junub kalau dia bermimpi? Sebelum mengucapkan ini, Ummu Sulaim mengatakan, Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maksudnya bagaimana? Ummu Sulaim ini kan perempuan, sementara Nabi laki-laki. Malu kalau mengatakan sebuah perkara kepada lawan jenis. Maka dikarenakan ini adalah perkara agama yang menyangkut hukum, sah atau tidak kalau tidak mandi, maka dia mengatakan bahwasanya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah juga menegaskan, innallaha la yastahyi ayyat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Dikarenakan permisalan yang Allah sebutkan itu adalah kebenaran, adalah sebuah permisalan yang mengandung hikmah, bukan sebuah permisalan yang diada-adakan dan tidak ada hikmahnya, bukan. Maka mendengar pertanyaan tersebut, Nabi menyatakan, Na'am idza ra'atil ma, ya, apabila wanita tersebut melihat air, ya, yang keluar dari kemaluannya, maka dia, perempuan tersebut, wajib mandi. Demikian laki-laki. Apakah membatalkan puasa kalau dia berpuasa? Maka jawabannya, kalau dia bermimpi tanpa ada unsur kesengajaan dalam mengeluarkannya, maka tidak batal. Kalau ada unsur sengaja dalam mengeluarkannya, dalam bahasa Arabnya adalah istimna, ya, onani, istimna dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal dan wajib mengganti. Ya, sebanyak batalnya puasa tersebut karena sebab itu. Barakallahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan terhadap kebenaran. Ayyatku rasai'an ma qalla au kasur. Untuk menyebutkan sebuah permasalahan, menyebutkan sesuatu sedikit atau banyaknya. Walau kana tamtsilan bi asghari syai'in. Dalam tafsir disebutkan walaupun permisalan tersebut adalah sesuatu yang sangat kecil, yang sangat remeh, Allah tidak malu untuk memberikan permisalan. Apa sesuatu yang paling kecil, yang sangat remeh? Kal ba'udah wadzubabi wa nahwi dzalik. Seperti permisalan seekor nyamuk atau seekor lalat atau yang semisal dengan itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26 ini Allah menyebutkan Allah tidak malu memberikan permisalan dengan seekor nyamuk. Kita tahu nyamuk itu adalah perkara yang remeh, tidak berharga. Tidak ada orang barakah fikum ya yang berupaya untuk ternak nyamuk untuk diambil manfaatnya. Walaupun ada, itu sangat jarang. Ternyata dalam hadis disebutkan nyamuk yang sangat kecil, sangat remeh, sayapnya itu ya lebih berharga daripada dunia seisinya. Sebutkan dalam hadis barakallahu fikum riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Lau annad dunya tazinu indallahi janahal ba'udah masaqo kafiron." Ya. Masaqo kafiron surbatama'in. Atau masaqo kafiron minha surbatama'in. Sungguh, kata Nabi, seandainya dunia seisinya ini, ya, atau seandainya, ya, naam, dunia seisinya ini sebanding, dalam riwayat lain, tazinu dengan lafad takdilu, setara dengan sayap satu ekor nyamuk. Di sisi Allah, masaqo kafiron minha surbatama'in. Niskaya orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah walaupun hanya seteguk air. Kata Nabi, seandainya di sisi Allah dunia seisinya ini setara sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, berarti ternyata tidak sebanding. Niskaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun hanya seteguk air. Ternyata orang kafir di dunia ini banyak yang lebih kaya dari kita. Berarti barakallahu fikum, dunia seisinya kata Nabi itu lebih jelek daripada satu sayap nyamuk di sisi Allah. Barakallahu. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi menyatakan innad dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan juga dilaknat apa yang ada di dalam dunia tersebut. Illa kecuali man dzakarallah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Sisanya dilaknat. Artinya tidak berfaedah, hanya bermanfaat. Oleh karena itu, bolehlah dunia itu kita genggam, kita miliki, tapi hatinya, hati kita tidak berada dalam dunia tersebut. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, berarti dunia seisinya yang lebih rendah daripada sayap nyamuk, selama ini yang diperebutkan dan yang menjadi rebutan orang-orang kafir adalah sesuatu yang tidak berharga. Maka beda orang kafir dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman mencari dunia hanya untuk penunjang menuju negeri akhirat. Punya uang dipakai untuk keperluan keluarganya, menafkahi keluarganya, kemudian untuk keperluan ibadahnya, ya, beli busana muslim, beli Al-Qur'an, beli kitab, ya, beli buku untuk taklim, beli motor untuk taklim, untuk bekerja yang halal, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang kafir, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratun khairun wa abqa. Dalam surat Al-A'la. Bahkan kalian orang-orang kafir lebih mementingkan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kallabal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Bahkan kalian wahai orang-orang kafir dan orang-orang yang lalai, sekali-kali sangat mencintai sesuatu yang datangnya cash. Datangnya langsung ada, dunia. Wa tadarunal akhirah, sementara kalian meninggalkan sesuatu yang belakangan, yakni akhirat. Maka barakatikum, ternyata apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir dari dunia seisinya ini tidak bisa membuat mereka tenang. Dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala menceritakan terkait dunia yang diperebutkan oleh orang-orang kafir, sehingga karena tujuannya adalah dunia, Allah berikan semuanya. Padahal dunia tersebut lebih rendah daripada sayapnya nyamuk. Itu baru sayapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia, kehidupan dunia, hidup dan matinya untuk dunia. Sementara orang muslim bukan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alam. Kalau orang kafir, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, tujuan hidupnya hanya untuk dunia dan seisinya, dan juga wazinataha, segala sesuatu yang ada di dalamnya, perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka Allah akan sempurnakan perbuatan dia untuk mendapatkan dunia, dan akan dapat. Makanya banyak orang kafir yang lebih kaya dari orang muslim. Maka kita jangan bersedih hati. Jangan terpukau dengan ucapan seorang guru yang tidak terdidik, kalian itu belajarlah yang tinggi, capailah cita-citamu, jangan kalah seperti orang barat, mereka sudah ke bulan, kalian masih di bumi. Ya, yang mereka inginkan adalah dunia dan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, janjinya orang yang menginginkan di dunia ini, dunia dan seisinya, maka Allah akan sempurnakan perbuatan dia dan hasilnya pun Allah sempurnakan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan di dunia dia tidak terkurangi, sempurna. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala balasannya dalam surat Hud ayat ke-16? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Mereka itu tidak ada balasan nanti di akhirat kecuali neraka. Maka apa manfaatnya? Di dunia enak, rumahnya mewah, istrinya banyak tapi tidak solehah, anak-anaknya banyak yang membanggakan dia karena sekolahnya tinggi-tinggi. tapi ilmu agama, imannya, amal solehnya tidak diperhatikan. Ternyata meninggal tidak membawa harta yang mereka bangga-banggakan. Amal solehnya pun tidak ada. Illan nar. Tidak ada tempat kecuali neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, mereka tidak akan tenang di dunia karena jauh dari beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini berpaling dari mengingatku, tidak mau ibadah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka bagi dia di dunia ini dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Allah tidak melihat, tidak menyebutkan kecuali dia kaya. Tidak. Betapa banyak orang yang kaya, ternyata dia tersiksa dengan kekayaannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami akan menghimpun mereka nanti, orang-orang kafir, pada hari kiamat dalam keadaan buta, buta matanya, padahal dulunya bisa melihat. Baik, sekarang kita masuk pada lanjutan tafsir. Mimma darabahullahu masalan li ajzi kulli ma yu'badu min dunillah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan, tidak malu terhadap kebenaran untuk menyebutkan sebuah permisalan sedikit maupun banyaknya. Walaupun permisalan tersebut yang Allah berikan adalah permisalan yang paling remeh, seperti seekor nyamuk, seekor lalat, atau semisal dari itu. Dalam Al-Quran yang lain juga disebutkan yang semisal dengan itu adalah Allah memberikan permisalan dengan laba-laba. Dalam surat Al-Ankabut disebutkan bahwasanya sesembahan selain Allah itu layaknya, barakallahu fikum, laba-laba yang sedang merajut jaring rumahnya. Seakan-akan tertata rapi. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, awhanal buyut labuyutul angkabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Seakan-akan tertata rapi, kokoh, ternyata dipegang gini sudah ambrol. Ya, tidak kokoh. Seperti itulah sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa memberikan manfaat, ya, dan tidak bisa memberikan madorot bagi penyembahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan berupa permisalan yang Allah berikan dalam rangka untuk melemahkan semua segala sesuatu, ma yu'badu min dunillah, yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26 ini, barakafikum, bahwasanya Allah juga menyebutkan, memberikan permisalan, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu lemah, semisal dengan seekor nyamuk. Barakatuhikum. Fa'ammal mu'minun faya'lamuna hikmatallahi fit tamthil bisawhiri al-kabiri min khalqihi. Adapun orang-orang yang beriman terhadap permisalan yang Allah berikan, mereka mengetahui adanya hikmah Allah di balik permisalan yang kecil maupun permisalan yang besar dari makhluknya. Wa ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, fayaskharuna wa yaqulun, mereka meremehkan, mengolok-olok permisalan Allah yang Allah berikan dalam Al-Quran dengan mengatakan ma aradallahu bihadza masalah. Dalam tafsir, ma muradullahi min darbil misli bihadihil hasharatil haqirah. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Permisalan berupa serangga yang kotor, serangga yang hina, yakni nyamuk. Padahal barakallahu fikum, kalaulah mereka mengetahui nyamuk itu yang memang tidak bernilai di sisi manusia. Akan tetapi dalam hadis ditegaskan bahwasanya nyamuk bahkan sayapnya saja, belum nyamuknya, belum tubuhnya, itu lebih berharga daripada dia orang kafir dan dunia seisinya selain orang yang beriman. Barakallahu. Allah menciptakan nyamuk itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengan nyamuk Allah akan menguji siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Dengan nyamuk, dengan sebab nyamuk Allah memberikan penyakit, ya, demam berdarah, malaria, ya, dan lain-lain. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, setan, juga ada hikmahnya. Dengan itu akan ketahui siapa yang berjihad, benar-benar berjuang di jalan Allah, melawan hawa nafsunya, melawan setan untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Namun orang-orang kafir ketika mendapatkan permisalan, entah itu seekor nyamuk, seekor lalat, laba-laba dan yang lainnya, mereka meremehkan. Ada apa dengan nyamuk? Barakallahu fikum. Beda dengan orang yang beriman. Mereka yakin itu adalah firman Allah, maka diimani dan ada hikmahnya. Kalau orang kafir, ya, mereka meremehkan, mengolok-olok dan mengatakan barakallahu fikum, apa yang Allah inginkan dengan permisalan berupa hewan yang remeh ini. Wa yujibuhumullahu, maka Allah membalas, menjawab olok-olokan dan ucapan mereka bi annal murada huwal ihtibar, bahwasanya hikmah di balik permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran adalah adanya ujian. Dengan permisalan A, B, C, apa tanggapan orang-orang? Oh, ternyata ada yang beriman, ada yang percaya, ada yang mengimani bahwasanya ada hikmah di balik itu. Oh, berarti dia lulus ujian. Adapun orang kafir tidak percaya. Ya. Watamyizul mu'min minal kafir, dan di balik permisalan itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Akan terbedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin akan beriman, mempercayai. Kalau orang kafir tidak akan beriman, bahkan mengolok-olok. Lidzalika yusarrifullahu bihadzal mithli nasan katsirin anil haqqi lisikhriyatihim minhu. Oleh karena itu Allah memalingkan, menyimpangkan dengan permisalan yang Allah berikan kebanyakan dari manusia. Allah simpangkan dari kebenaran. Kenapa? Lisikhriyatihim minhu, dikarenakan mereka mengolok-olok kebenaran atau permisalan tersebut yang ada dalam Al-Quran. Merekalah orang-orang kafir. Wa yuwaffiqo bihi ghairahum ila mazidin minal imani wal hidayah. Sementara dengan permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran, Allah memberikan taufik kepada selain mereka orang-orang kafir berupa bertambahnya keimanan mereka dan hidayah mereka. Wallahu ta'ala la yaklimu ahadan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mendolimi seorang pun. Allah tidak mendolimi. Adanya orang kafir, orang mukmin, Allah tidak mendolimi. Maka jangan ada yang mengatakan, ya kita orang kafir karena kita sudah ditakdirkan kafir. Maka seperti itu salah. Memang semua itu takdir, akan tetapi ada usaha. Dan Allah tidak meniadakan usaha manusia. Barakafikum, sebagaimana kita, kita tidak boleh barakafikum mengatakan, nah, kita ikut takdir saja. Kalau kita ditakdirkan kenyang, kita akan kenyang. Kalau lapar, ya kita akan lapar. Ya sudah, kamu duduk di situ, jangan makan. Jangan ngambil piring dan nasi di meja makanmu. Nanti kalau Allah takdirkan kenyang, kamu akan kenyang. Gak terima dia kalau masalah urusan perut. Tapi giliran masalah, suruh taat, gak mau. Nah, sejak dulu saya sudah begini kok. Memang gak bisa ke masjid, gak bisa taklim. Ya gak usah nyalah-nyalahkan orang. Yang penting hati. Yang penting hati. Padahal barakafikum, amalan yang dohir itu adalah cerminan dari hati seseorang. Ya, kalau hatinya baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya dan amalannya. Kalau hatinya jelek, maka akan jelek amalannya. Barakallahu'alaikum. Li'annahu la yasrifu anil haq illal kharijina an ta'atihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mendolimi seorang pun. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menyimpangkan seseorang dari kebenaran, melainkan mereka-mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mentaati Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan sore hari ini barakafikum, ada beberapa faedah yang bisa diambil dari tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-26. Faedah yang pertama barakafikum, tentang hikmah dibalik permisalan yang ada dalam Al-Quran. Hikmah yang pertama adalah annal murada bihi wal ihtibar. Bahwasanya hikmah dibalik permisalan yang ada dalam Al-Quran adalah untuk menguji manusia mau beriman atau tidak terhadap permisalan yang Allah berikan. Barakallahu'alaikum. Hikmah yang kedua, tamyizul mu'mini minal kafir, adalah untuk membedakan mana yang mau beriman terhadap permisalan yang Allah berikan dan mana yang tidak mau beriman alias kafir, ingkar terhadap permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Untuk membedakan. Kalau orang yang beriman, ketika mendengar firman Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau orang kafir, sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Barakallahu. Faedah yang kedua, sifat orang yang beriman terhadap semua yang Allah permisalkan dalam Al-Quran adalah mengimani dan mempercayai dengan sepenuhnya bahwasanya permisalan tersebut datang dari Allah dan mengandung hikmah. Datang dari Allah dan mengandung hikmah. Barakallahu. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26 tentang sifat orang yang beriman terhadap permisalan terhadap firman Allah, fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu alhaqqu mir rabbihim. Maka adapun orang-orang yang beriman terhadap permisalan yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, mereka sangat meyakini, sangat mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Barakallahu. Faedah yang ketiga, adapun sifat orang kafir terhadap permisalan yang ada dalam Al-Quran, sifat orang kafir terhadap permisalan yang ada dalam Al-Quran, mereka yaskharun wa yakfurun. Mereka mengolok-olok, meremehkan, dan mereka mengingkarinya. Disebutkan barakafikum dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26, Allah berfirman, alladzina kafaru fayaqulun. Adapun orang-orang kafir terhadap permisalan yang Allah berikan, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Dalam tafsir disebutkan, ucapan mereka itu lisikhriyatihim, dikarenakan ya celaan niatan yang jelek yang ada dalam hati mereka. Barakallahu. Dan bahkan dari semenjak zaman dahulu sampai akhir zaman, sifat orang kafir itu sama. Sifat mereka terhadap Al-Quran itu sama. Akan senantiasa membantah, ngeles, dan akan senantiasa merendahkan. Barakallahu. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat orang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membantah, selalu mendebat ayat-ayat Allah dengan tanpa alasan yang benar, inna fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighih. Sesungguhnya pada dada-dada mereka itu ada perasaan merasa besar, perasaan sudah merasa benar. Wa mahum bibalighih, kata Allah subhanahu wa ta'ala, namun kebesaran yang mereka anggap ada pada mereka itu tidak akan mereka capai. Tetap mereka itu rendah. Tidak akan mendapatkan kemuliaan. Fasta'id billah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini ciri-ciri orang kafir. Selalu menentang. Seperti kelompok LGBT. LGBT ya, tahu, ingat jangan diplesetkan. Laki-laki ganteng, bini 3, jangan diplesetkan. Kalau poligami itu syar'i, masyru' disyariatkan dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Bahkan ada ulama yang mengatakan wajib. LGBT ya, barakallahu'alaikum, mereka yang masuk dalam ya lingkupan kelompoknya kaumnya Nabi Nuh barakallahu'alaikum, di antara tokohnya ya Ulil Absar Abdullah dan semisalnya barakallahu'alaikum, itu mengingkari ayat-ayat Allah terkait barakallahu'alaikum azab terhadap negeri Sadum. negeri yang dimana Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya pernah tinggal di situ, yang diperintahkan untuk pergi meninggalkan kaumnya yang melakukan berkafikum tindakan yang tidak senonoh, tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, bahkan lebih dosa daripada berzina. Ingat, homoseksual lebih dosa daripada berzina. Demikian pula lesbian, lesbi, ya, lebih dosa daripada, lebih besar dosanya daripada berzina. Barakallahu. Mereka mengatakan kalau seandainya azab itu benar ada dalam Al-Quran itu benar, ya, niscaya negeri Belanda atau banyak negeri yang bahkan undang-undangnya memperbolehkan pasti akan mengazab. Mana sekarang buktinya? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Orang semacam ini kalau tinggal di Saudi Arabia, dipenggal lehernya. Kalau dia tidak mau tobat, penggal lehernya. Barakallahu. Maka yang kita doakan semoga dapat hidayah. Ya, semoga dapat hidayah. Semoga masuk Islam, barakallahu, karena ucapan dia mengandung kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Dan ternyata banyak dari tokoh-tokoh yang mengaku tokoh agama, ya, tidak mengingkari ucapan tersebut dengan mengatakan, oh itu hak asasi manusia. Ya, barakatuhum na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman terhadap apa yang Allah turunkan, termasuk padanya permisalan-permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran, hukumannya adalah Allah akan menyesatkan dia dan tidak memberi petunjuk. Allah menyatakan yudillu bihi kathiro. Allah menyesatkan kebanyakan orang, yakni orang-orang kafir, bagi mereka yang tidak mau beriman terhadap al-haq, terhadap apa yang Allah turunkan, masuk padanya permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Sementara bagi mereka yang beriman, wa yahdi bihi katsira, Allah akan memberikan petunjuk hidayah pada kebanyakan yang mau beriman. Faedah yang terakhir, barakakum, sebagai penutup kajian sore hari ini, orang-orang yang Allah sesatkan mereka disebut dengan fasik. Disebut dengan fasik. Dan disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyatakan wal fisku nau'an, dan kefasikan itu ada dua. Nau'un mukhrijun minad din, kefasikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Berarti ketika kefasikan barakakum mengandung unsur kekufuran dan kemunafikan, maka keluar dari agama. Di antaranya adalah mereka-mereka yang tidak mau beriman terhadap permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dan fasik secara bahasa maknanya adalah man kharaja an ta'atillah, seseorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Barakallahu. Dan jenis yang kedua, kalau kefasikan jenis yang pertama adalah kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama, yakni kefasikan yang mengandung kekufuran, ya, kesyirikan dan juga mengandung kemunafikan. Yang kedua adalah nau'un ghairu mukhrijin 'anil iman wa 'anid din. Kefasikan yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari keimanan dan belum sampai mengeluarkan dari agama. Yakni perbuatan fasik, amalan fasik yang berupa dosa besar, yang mana dosa besar tersebut belum sampai keluar dari agama. Barakallahu. Ingat, segala dosa, dosa kecil maupun dosa besar, yang di bawah kesyirikan dan kekufuran, itu bisa menyebabkan keluar, mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila menganggap halal dosa tersebut, walaupun itu dosa kecil. Ada orang barakallahu tidak sholat, ketika ditanya kenapa tidak sholat, dia tidak tahu hukumnya, atau dia ternyata mu'alaf baru masuk Islam. Ya mungkin dia hanya menganggap sholat yang wajib itu hanya maghrib sama isya, yang lain hanya sunnah misalkan. Ini beda. Berbeda dengan dia tidak mau sholat karena dia menghalalkan, boleh meninggalkan sholat. Atau dia menghalalkan sesuatu yang haram, menghalalkan zina, minum khamr, perjudian, dan dosa-dosa besar yang lainnya, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang terjatuh dalam dosa besar namun dia tidak menghalalkan, dia meyakini itu adalah dosa. Dalam hatinya ada perseteruan antara melawan hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsunya, maka seperti ini belum sampai pada tingkatan kafir. Ya, tapi dia fasik. Barakallahu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama lainnya adalah orang yang Allah sesatkan, barakakum, nama lainnya adalah fasik. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26 ini, yang dimaksud dengan orang yang fasik adalah orang yang tidak mau beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Maka barakakum, kewajiban kita adalah beriman terhadap segala sesuatu yang Allah beritakan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyatakan, amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa saja yang Allah turunkan sesuai apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu Imam Syafi'i, beliau beriman terhadap Al-Quran, beriman terhadap 6 rukun iman yang ada, dan juga rincian-rinciannya. Dan beliau beriman terhadap segala sesuatu yang Allah turunkan, setelah beriman kepada Allah. Ala muradillah, dan Imam Asy-Syafi'i juga beriman terhadap apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maukan dalam Al-Quran. Maka Imam Syafi'i madhabnya dalam asma wa sifat bukan madhab Asy'ariyah. Beliau tidak membatasi sifat-sifat dan nama-nama Allah hanya 21. Wujud, qidam, baqa', dan seterusnya. Atau 13 saja, tidak. Namun beliau mengimani sebagaimana dalam hadis bahwasanya nama dan sifat Allah ada 99 nama, bahkan lebih. Awistaktartabihi nafsak, kata Nabi. Atau aku beriman juga dengan apa yang engkau simpan selain 99 nama tersebut ya Allah untuk dirimu. Jadi sebenarnya nama-nama dan sifat Allah itu lebih dari 99. Namun yang diketahui adalah 99 nama. Maka Imam Syafi'i rahimahullah bukan madhab Asy'ariyah. Bukan. Beliau bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mau mempelajari kitabnya Imam Syafi'i, i'tiqad Imam Syafi'i dan yang lainnya, barakakum, kita akan mengetahui apa madhabnya Imam Syafi'i. Beliau bukan Asy'ariyah. Barakakum. Dan Imam Syafi'i mengatakan, wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman terhadap Rasulullah. Wa bima ja'a an Rasulillah, dan aku beriman terhadap apa yang datang kepada Rasul, baik Al-Qur'an maupun hadis. Ala muradi Rasulillah, sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Dalam menafsirkan sebuah ayat yang ditafsirkan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh Nabi kepada sahabat, yaitulah yang diyakini oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Maka dalam mempelajari ilmu agama harus mempelajarinya dengan pemahaman salaf pendahulu. Ya, pendahulu kita. Pemahaman yang dibawa oleh Nabi kepada para sahabat, kemudian tabi'in muridnya para sahabat, dan tabi'ut tabi'in muridnya dari murid para sahabat. Itulah salaf. Maka pengikutnya adalah salafi atau salafiyin. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salafiyun. Maka harus berkafikum mengikuti apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah maukan, dengan tanpa merubah sedikit pun dan tanpa menambah-nambahi, karena agama Islam ini sudah sempurna. Ya, agama Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Barakallahu. Sebagaimana manusia sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, dikasih tanduk. Gimana mau pakai helm, mau pakai peci? Ya, tidak boleh dikurangi kupingnya, hidungnya, matanya dikurangi, tidak sempurna. Maka berkafikum, dalam urusan agama kita harus ngeplek sebagaimana Nabi menyampaikan, ya, dalam hadis. Ketika Nabi menyebutkan perpecahan umat Islam menjadi 73, yang 72 itu di neraka karena mirip Yahudi dan Nasrani, yang satu di surga, kemudian ditanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Siapa saja, apa saja yang seperti aku hari ini dan sahabatku hari ini amalannya, maka itulah yang selamat dari neraka. Tapi kalau urusan dunia, monggo. Zaman Nabi tidak ada HP, sekarang ada HP, monggo. Zaman Nabi tidak ada motor, sekarang ada motor, monggo. Tapi ingat, jangan sampai mengandung dosa dari urusan dunia yang kita kembangkan. Itu saja. Adapun urusan agama, harus ngeplek mengikuti Nabi. Baik dalam amalan ibadah, atau dalam penampilan keseharian, dalam ucapan, dalam suluk, dalam tingkah laku, dan juga dalam akhlak. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Adapun yang benar-benar barakakum dan benar-benar mencocoki kebenaran, dan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, salah ucap atau sengaja maupun tidak, itu semuanya dari saya pribadi dan dari setan. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hifdzakumullah. Barakallahu.